بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وجل شكور سننتيسا كتابا جلبا كحدثات الله جل وعلا yang telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim pada surat Ibrahim dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tahsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dengan berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali di rumah Allah yang mulia ini, di kegiatan yang mulia ini. Maka kita memohon kepada Allah, sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, di kegiatan yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita di tempatnya yang paling mulia, syurga firdausnya di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in, yang telah bersabda, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Dan barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, niscaya Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Jamaah, ibu bapak, saudara dan saudari yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah. Biasanya kita mengkaji kitab Sahih Muslim, namun insyaallah taala pada malam hari ini, karena kita sudah berada di tanggal malam ini 18 ya. 18 atau 17? 17 Syaban ya, kalau sorry 18. Baik, maka insyaallah taala kita akan sedikit mengulang hukum-hukum berkaitan tentang Ramadan, fikih siam. Walaupun tentunya membahas fikih siam membutuhkan beberapa pertemuan, namun insyaallah taala sebagaimana yang dikatakan oleh penyair, ma la yudraku kulluhu la yutraku jullu, sesuatu yang tidak bisa diperoleh semuanya, tidak pula ditinggalkan semuanya. Hamrpa menduk merpa ba pecut ya, enggak dapat semua, dapat sedikit. Maka insyaallah taala di malam hari ini kita akan bahas terkait fikih siam. Perlu kita ketahui bahwa siam secara lughah, etimologi pengertiannya adalah al-imsak, menahan diri. Menahan diri dari makan, minum atau menahan diri dari berbicara. Itu namanya siam. Ya, definisi siam secara bahasa ya, dari sisi etimologi bermakna al-imsak, menahan diri. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Maryam ayat 27. Maryam alaihi salam menyatakan ketika bertemu dengan manusia, inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Sesungguhnya aku telah nazar kepada Allah Ar-Rahman untuk siam, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun. Di sini beliau menamakan dirinya sedang berpuasa tatkala beliau telah menazar untuk menahan diri dari berbicara dengan manusia. Ini menerangkan kepada kita bahwa definisi siam secara etimologi bermakna al-imsak. Al-imsak, menahan diri. Dan ini hal yang ya dimaklumi ya. Ini hal yang dimaklumi dalam bahasa Arab, seperti ucapan penyair, khailun siyamin wa khailun ghairu sa'imin tahta al-ajaji wa ukhra ta'luku. Kemudian secara syar'i definisi siam, kata Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Majmu', dinukilkan oleh penulis kitab Ithaful Anam bi Ahkami wa Masaili Siyam. Definisi siam secara syar'i kata Imam Nawawi, imsakun makhsusun an syai'in makhsusin fi zamanin makhsusin min syakhsin makhsus. Puasa siam itu adalah menahan diri dari perkara-perkara tertentu, dari hal-hal yang dikhususkan di waktu yang khusus dari orang yang khusus. Sebagian ulama yang lain menambah kalimat lainnya bisyara'ita makhsusah, dengan syarat-syarat yang khusus. Dengan ini kita memahami bahwa definisi siam dalam syar'i adalah menahan diri dari hal-hal yang khusus di waktu yang khusus, ya, dengan syarat-syarat yang khusus dari orang yang khusus. Ini definisi puasa. Siapa yang bisa ulang? Apa definisi puasa? Untuk? Hah? Secara syar'i definisi siam. Ada yang bisa mengulang? Hah, silakan. Secara syar'i, kau nunduk ke bawah tu. Kenapa? Ayo, waktu yang khusus, cara yang khusus, dari orang yang khusus dengan tujuan beribadah kepada Allahu Jalla wa Ala. Ini definisi siam dari sisi etimologi dan dari sisi syar'i. Dan mempelajari definisi sesuatu, sebelum mempelajari sesuatu tersebut secara terperinci, ini bagian dari mempelajari sesuatu secara global sebelum mempelajarinya secara terperinci. Dan ini salah satu metode pendidikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yaitu mempelajari sesuatu secara global sebelum mempelajarinya secara terperinci. Ini salah satu metode pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita membuka Al-Quranul Karim, akan kita dapatkan di sana beberapa pembahasan dibahas secara global terlebih dahulu, setelah itu baru dibahas secara terperinci. Ya, contohnya sangat banyak, diantaranya hudan lil muttaqin, umum kan? Siapa mereka al-muttaqin? Setelah itu baru datang perinciannya alladzina yu'minuna bil ghaib, atau dalam ayat yang lain wa'iddatil muttaqin, secara umum. Setelah itu barulah datang penjelasan secara terperinci. Alladzina yunfiquna fi sarra'i wa dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil sunnah wallahu la yuhibbu muhsinin, ya, walladzina idza fa'alu fahshatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan seterusnya. Juga demikian dalam hadis-hadis Nabi, seringkali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah maklumat, sebuah pembahasan secara global terlebih dahulu sebelum menyebutkannya secara terperinci. Sebagai contoh hadis tentang zakat, ya, Nabi sebutkan secara umum, kemudian Nabi sebutkan secara terperinci. Juga hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda sab'atun yudhilluhum Allah yawma la dhilla illa dhilluh. الإمام العادل ورجل قلب معلق بالمساجد وشاب نشأ في عبادة ربي ورجلان تحبا في الله اجتمع عليه وافترق عليه ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال وقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله فتنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Nabi sebutkan terlebih dahulu secara umum tujuh golongan. Setelah itu barulah Nabi menyebutkan secara terperinci. Imam yang adil, seorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Ini menerangkan kepada kita bahwa salah satu dari metode Islam, metode Al-Quran dan Sunnah Nabi di dalam mengajarkan ilmu agama dan adalah membahasnya secara global terlebih dahulu, kemudian membahasnya secara terperinci setelah dibahas secara global. Nah, di antara bentuk mempelajari sesuatu secara global sebelum mempelajarinya secara terperinci adalah mempelajari definisinya terlebih dahulu. Karena dengan kita mengetahui definisi sesuatu, kita akan bisa menilai sesuatu itu secara global dan tergambarkan bagi kita isi pembahasan sesuatu itu. Dan terkadang dengan definisi itu bisa diketahui sebuah pembahasan itu terpuji ataukah tercela. Jelas ya? Nah, ini menjadi kaedah, dan saya kira ini sudah menjadi kaedah umum. Bahkan mungkin dalam ilmu dunia pun kaedahnya sudah seperti itu kan? Setiap dia membahas sesuatu, sebutkan dulu definisinya, ya. Definisi matematika apa? Sumber kalimat matematika dari mana tercetusnya kalimat matematika? Siapa penemunya? Apa sumbernya? Kan demikian. Nah, hendaknya ini menjadi kaedah dalam belajar. ada orang belajar misalkan apa? Tasawuf. Kita belajar tastafi. Ya, tauhid tasawuf. Nah, minta apa definisi sufi? Kapan mulainya muncul kalimat sufi? Siapa tokohnya? Ya, nanti dari situ akan kita ketahui dari mana sumbernya. Ya, siapa pelopor pertamanya? Kalau sumber Islam jelas Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi. Ijma', cabang dari itu ijma' dan qiyas as-sahih al-mundhabit 'inda aktsaril ulama. Dengan mengetahui definisi. Oh, pembahasan ini suluk. Baik, apa definisi suluk? Dari mana sumber kalimat ini? Siapa yang pertama kali mencetusnya? Wah, ayat ini dalilnya mana? Ayat ini hadis. Siapa yang telah memahami ayat itu untuk itu? Siapa yang telah memahami hadis itu untuk itu? Dan siapa yang pertama kali melakukannya? Jelas ya? Hendaknya ini menjadi kaedah. Baik ya, istilah-istilah sesuatu itu kaji dulu secara definisi. Baik, oh ini khuruj. Baik, apa definisi khuruj? Siapa yang mencetusnya? Ya, apa dari Al-Quran dan hadis? Oh ini, siapa yang memahami ayat itu untuk itu? Siapa yang memahami hadis itu untuk khuruj itu? Ya, siapa yang pertama kali melakukannya? Siapa yang membahasnya yang pertama kali? Dari situ kita akan mengetahui sesuatu itu sumbernya dari mana. Jelas ya? Maka ketika membahas sesuatu, minta definisinya terlebih dahulu. Secara bahas kalimatnya, ya. Kemudian dari sisi syar'inya. Kalau dia adalah istilah yang syar'i, pasti ada definisi syar'inya. Ya. Kalau dia sebuah istilah yang syar'i, pasti ada definisi syar'inya. Dan tidak akan mungkin terjadi perbedaan di antara ulama dalam mendefinisinya kalau itu dalam pembahasan syar'i. Jelas ya? Fikih salat. Akan ada definisi para ulama ketika bahas fikih salat. Kalimat salat bes. Artinya secara etimologi bermakna atolab atau adu'a. Kalau secara syar'i adalah fi'lun makhsus ya. Awaluhu taslim wa akhiru awaluhu takbir wa akhiru taslim, dan definisi-definisi yang disebutkan oleh para ulama. Jelas dia. Ya, dengan definisi tersebut kita akan memahami apa hakikatnya itu. Apa itu? Dan apa isi pembahasannya? Apa pedomannya? Apa dasar hukumnya? Jelas ya, Ma? Maka dengan ini kita telah mengetahui definisi siam, puasa secara etimologi dan secara syar'i. Baik. Dan merupakan sebuah prinsip di dalam agama kita adalah tidak melakukan suatu ibadah tanpa pengetahuan terlebih dahulu, tanpa ilmu sebelumnya. Maka beranjak dari itu kita mempelajari fikih siam sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan, walaupun tentunya tidak ada jaminan bagi kita semua yang hadir di majlis ini dan di luar majlis ini pasti bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Namun kita berharap dan meminta kepada Allah, ya, jika dengan dipanjangkan umurnya kita itu yang terbaik buat kita, maka kita memohon kepada Allah agar memanjangkan umur kita. Karena seorang tidak boleh meminta dipanjangkan umurnya secara mutlak dan meminta dipendekkan umurnya secara mutlak. Tetapi doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma in kunta ta'lam anna al-hayata khairan li fa ahyini. Ya Allah, jika engkau mengetahui kehidupan umur yang panjang ini lebih baik untukku, maka panjangkan hidupku. Wa in kunta ta'lam anna al-mauta khairi fatawaffani. Tapi jika engkau mengetahui kematian segera itu lebih baik untukku, maka matikan aku sekarang. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Naam. Baik, di dalam surat Al-Isra, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Janganlah sekali-kali engkau melakukan sesuatu tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu kelak akan ditanyakan. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya membuat sebuah bab dengan judul Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal wa dalil qawluhu taala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dhanbik fabada bil ilmi wal-amal qabla fabada bil ilmi qabla al-qawli wal-amal. Kata Imam Al-Bukhari, ilmu harus dimiliki, yakni pengetahuan ayat dan hadis yang merupakan sumber hukum dalam agama ini harus diketahui, harus ada sebelum berkata dan sebelum berbuat. Kemudian beliau menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Quran yang menerangkan prinsip ini, yaitu firman Allah dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik, maka berilmulah engkau bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sesembah yang berhak diucapi, yang disembah kecuali Allahu Jalla wa Ala semata, dan memintalah ampunan kepada Allah akan dosa dirimu dan dosa kaum muslimin. Kata Imam Al-Bukhari, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Allah di dalam ayat ini memerintahkan kita untuk berilmu terlebih dahulu sebelum mengucapkan sesuatu, yaitu la ilaha illallah, dan sebelum mengamalkannya meminta istighfar kepada Allah. Jadi dalam beribadah enggak bisa meraba-raba. Coba-coba dululah, kalau benar, kalau enggak. Dalam urusan agama, yang benar tempatnya syurga, yang tidak benar tempatnya neraka. Tidak ada tempat yang ketiga buat orang yang beragama. Kalau enggak syurga, neraka. Tidak ada tempat yang ketiga. Beda halnya dalam urusan dunia, kita mungkin bisa mencoba-coba. Itu saja sudah tercela. Seorang mulai berbisnis, coba-coba. Pasti orang mencela dia. Tanpa pengetahuan terlebih dahulu. Tapi masih mending. Ya, kalau dia coba-coba rugi sekedar uang yang hilang. Waktu yang habis. Tapi kalau agama ini Allah katakan, hal ataka hadithul ghasyah wujuhu yawma idin khasyah. Apa ayat setelahnya? Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Di hari kiamat itu ada orang-orang amilatun nasibah, orang-orang yang telah lelah beramal beribadah ketika di dunia. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Tetapi amalan yang telah melelahkan dia tersebut di dunia melemparkan dan menyeretkan dia ke dalam neraka Allah. Kata Imam Ibn Katsir di antara tafsirnya, karena ketika dia melakukannya tidak memenuhi syarat-syaratnya, tidak ikhlas, maka menjadi amal asyriki, atau ikhlas tanpa mengikuti sunnah Nabi, maka menjadi al-amalul bid'i, amalan yang tidak sesuai syukrat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak bisa masalah agama ini coba-coba dulu. Ya. Walaupun benar, setelah coba-coba benar tetap salah, karena caranya sudah salah. Karena caranya sudah salah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan sekali-kali engkau melakukan sesuatu tanpa ilmu. Ya. Harus berilmu. Sumber ilmu, belajar. Nabi menyatakan innamal ilmu bita'allum wa innamal hilbu bitahallum. Ilmu itu hanya dipelajari dengan belajar. Tidak ada istilah ilmu laduni dalam Islam ini. Abu Bakar aja enggak punya ilmu laduni. Kok bisa ada orang zaman sekarang punya ilmu laduni? Haddatsani qalbi an rabbi, dari hatiku, dari Rabbku. Bak sabah malam menggelumpur, tiba-tiba aku kadang lagi gepegah lagi, maka jika kamu pubut. Ya, tidak ada ilmu laduni untuk selain para nabi dan para sahabat. Enam, para rasul. Para sahabat saya tidak ada yang memiliki ilmu laduni. Sehingga Nabi menyatakan, "Law kana fi hadhil ummah mulham lakana Umar." Andai kata dalam umat ini ada orang yang dapat ilmu laduni, maka Umarlah orangnya, kata Nabi. Tetapi karena tidak ada ilmu laduni dalam umat ini, maka Umar pun tidak mendapatkannya. Sumber agama kita adalah Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang sahih dengan pemahaman para sahabat Nabi. Cabang dari itu adalah ijma' dan qiyas yang sahih. Jelas ya? Maka mempelajari ilmu, mempelajari dalil setiap ibadah yang kita lakukan hukumnya fardu'in. Tetapi menghafal dalil itu bukanlah sebuah kewajiban. Artinya ketika dia melakukan, enggak hafal dalilnya. Kalau ditanya dia enggak bisa menyebutkan, tapi dia sudah tahu, sudah pernah belajar, cuma lupa. Setelah itu, maka ini sudah menunaikan kewajibannya. Karena menghafal dalil itu sebuah kesempurnaan. Tetapi mengetahui dalil hukumnya fardu'in. Karena Islam melarang kita berbuat tanpa ilmu. Ayatnya tadi jelas, hadis Nabi juga jelas. Ya. Maka mempelajari dalil hukumnya fardu'in. Menghafalnya adalah sebuah kesempurnaan jamaah. Maka ini hendaknya menjadi renungan bagi kita. Sebagai contoh, kita sudah melakukan ibadah wudu puluhan tahun. Tanya kepada diri sendiri. Sudah pernah belajar sifat wudu Nabi? Kalau tidak, maka khawatirlah. Ya. Khawatirlah kalau dengan cara yang salah. Dengan cara melihat-lihat. Harus tahu dan harus belajar. Ketika kita mengangkat kedua tangan kita beribadah di dalam sholat, ada yang sejajar dengan kedua bahunya, ada yang kedua tangannya sejajar dengan dua daun telinganya, ada yang sejajar dengan kepalanya, ada yang melewati kepala yang seperti Superman yang mau terbang, ada yang selain itu. Maka ini harus kita pertanggungjawabkan di hari kiamat. Dan kelak akan ditanya oleh Allah, jangan kira tidak ditanya. Allah menyebutkan pertanyaan tersebut sebelum Allah mempertanyakannya. Di dalam surat Al-Ma'idah, "Madza ajabtumul mursalin?" Seperti apa kalian mengikuti rasul yang telah diutus kepada kalian? Ini menunjukkan rahmatnya Allah. Ujian belum datang, tulisan pertanyaannya sudah diberitahukan oleh Allah terlebih dahulu agar kita bersiap-siap. Dan ada hadisnya, Nabi ketika bertakbir sejajar dengan kedua bahu ataukah sejajar dengan dua daun telinga, harus belajar. Enggak bisa, saya lihat ustaz itu, ustaznya ustaz sunnah, enggak bisa. Sahabat Nabi, harus kita minta dalil. Para tabi'in diminta dalil, apalagi ustaz. Loh, ustaznya sunnah, tetap harus ada dalilnya. Imam Abu Hanifah saja mendidik murid-muridnya dengan ucapan beliau, la yahlu li ahadin an ya'khudh bi qawli ma lam ya'rif dalil. Tidak halal bagi siapapun mengambil, mengikuti pendapat saya, fatwa saya, kalau dia belum tahu apa pegangan saya dari dalil Al-Quran dan hadis. Jadi fatwa ulama bukan sumber hukum, tetapi fatwa ulama dituntut harus berada di atas sumber hukum, yaitu dalil. Ya. Jadi yang sedikit-sedikit alasan, sudah ada fatwa ulama, baik, lihat fatwanya, ada dalil enggak? Kalau ada dalil diterima, kalau tidak ada dalil, kata Imam Malik, kullun yu'khadhu wa yuraddu min qawlihi illa sahib hadzal qabr. Setiap ucapan orang ulama itu ada yang bisa diambil, ada yang harus dibuang, kecuali ucapan Nabi, semuanya harus diterima, tidak ada yang bisa dipilih-pilih. Kalau ucapan setelah Nabi, dilihat dalilnya. Andai kata kaedah beragama ini ikuti saja apa kata guru, kaiko laju pe yang pegah le gure bele tak kata yang dalilnya dalil je tang kah matang yang perle dalil ulama ana perle dalil urung yang kale gupernonyo dari gure jamun hana getagih dalil tro bakah kajak kata yang dalil kapu bulayu ia salah getanggung jawab le gure tengah pe yang kam karadat hat. Ini pembodohan namanya, bukan pendidikan. Ini dogma namanya, bukan pendidikan ilmiah. Ini bukan pendidikan ulama Islam. Ini pembodohan, bukan pendidikan. Ini dogma namanya, bukan pendidikan ilmiah. Andai kata cara beragama seperti itu, niscaya tidak akan lahir 4 mazhab. Bukankah Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i? Bukankah Imam Syafi'i muridnya Imam Malik? Bukankah Imam Malik datangnya setelah Abu Hanifah? Andai kata agama ini kapu bulaju pe yang ngepegah le gure, baik bantah gure, irup babah hantu. Andai kata cara beragama lagi kan, ha mungkin ya Imam Syafi'i gependap gubtubit fatwa kedog yang berbeda dengan Imam Malik. Karena Imam Malik gure guf. Tapi berapa banyak pendapat Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Malik? Berapa banyak pendapat Imam Ahmad berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i, padahal itu guru beliau. Kenapa bisa demikian? Karena mereka beragama mengikuti dalil. Beragama mengikuti dalil. Sehingga mereka berprinsip berpindah dari situ pendapat ke pendapat berikutnya karena dalil, karena pendapat yang sahih, bukan karena pendapatan. Jelas ya? Ini pendidikan ilmiah. Pendidikan Islam, pendidikan ilmiah, bukan dogma. Dogma itu hanya dari Al-Quran dan hadis. Selain Al-Quran dan hadis, tidak boleh mendogma manusia dalam beragama. Semua ucapan manusia harus dituntut dalil dari Al-Quran dan hadis. Siapapun dia. Dan guru yang jujur dalam mendidik, dia senang punya murid yang kritis. Senang dia punya murid yang kritis. Tetapi kapan ada seorang guru tersinggung dan marah ketika muridnya bertanya di mana dalilnya? Ini sudah menunjukkan gurunya tidak jujur di dalam mendidik murid-muridnya. Ini guru yang ingin menginginkan anak muridnya fanatik buta kepadanya. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim bagian dari makna taghut. Jelas ya? Lihat tadi bagaimana Imam Abu Hanifah menyatakan tidak halal bagi siapapun mengikuti pendapat saya, fatwa saya, yang kalau dia belum tahu dalilnya. Imam Malik juga menyatakan tadi, seluruh ucapan ulama ada yang bisa diambil, ada yang harus dibuang, kecuali sabda Nabi, hadis Nabi, enggak ada yang bisa dipilah-pilah, harus semuanya harus diterima kalau sudah sahih. Bahkan Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah menyatakan, kalau kalian mendapatkan pendapat saya dalam kitab-kitab saya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, banting ke tembok pendapat saya itu. Demikian ulama mazhab mendidik murid-murid mereka untuk ikut dalil, bukan mendogma, bukan untuk agar murid-murid mereka menjadi fanatik buta. Itu namanya dogma, fanatik buta. Dan terkadang dogma dan fanatik buta ini menimpa sebagian orang yang menganggap dirinya ilmiah tetapi dengan cara yang lebih modern. Bagaimana itu? Ketetapan ormas lebih tinggi daripada ketetapan Allah dan Rasulnya. Ketetapan ormas, peraturan ormasnya, peraturan organisasinya dalam urusan agama ini, yang sudah ada ketetapan Allah dan Rasulnya dalam hal tersebut, tidak dia pertahankan, ya, dia pertahankan fatwa ormasnya. Enggak, padahal sudah ada ayat dan hadis yang menjelaskan bagaimana menentukan Ramadan dalam Islam, tetap dia pertahankan fatwa ormasnya. Bukankah ini bentuk fanatik buta? Imam Syafi'i, betapa banyak menyelisih pendapat Imam Malik pada guru beliau yang melahirkan Imam Syafi'i, ya, salah satu guru besar Imam Syafi'i yang memiliki jasa besar buat Imam Syafi'i, yang mendidik Imam Syafi'i sampai menjadi ulama besar adalah Imam Malik. Imam Syafi'i seorang anak yatim, tapi betapa banyak pendapat Imam Syafi'i bertentangan dengan pendapatnya Imam Malik. Imam Ahmad juga demikian. Maka ini hendaknya prinsip yang seperti ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita sehingga tidak fanatik buta. Karena sebagian orang pokoknya kana fatwa kabereh, hai masalah riba na fatwa kiban da begahba. Jir riba jir, pakan jir riba kana fatwa nyo syariah fatwa ji. Mam ye singa na diskotik syariah kiban na fatwa. Jir tamang diskotik jir, yang meteng diskotik syariah. Kata mangaju. Jir berarti. Sekarang kan begitu. Riba syariah. Bagaimana yang namanya riba enggak ada syariah? Kalau itu syariah berarti bukan riba, mudharabah namanya. Buyu' jual beli, ya kan? Rohan pegadaian yang syar'i. Kalau riba enggak ada syariah, bagaimana kita katakan zina syariah? Nah, kalau zina syariah berarti pernikahan syar'i, bukan zina namanya, kan begitu? Ya. Tetapi sebagian orang alasannya udah ada fatwa, ada dewan fatwa dalam syariat ini. Kok bisa? Kibar kok, hai lo rukok dengan fatwa fulan. Makruh rukoyan, bahkan yang pegah halu, bahkan yang pegah wajib, yang hanjit tak mubut kecuali le, nadapi rukok, maka pi rukok wajib daripada hanjit tak mubut. Fatwa kena, baik, tanyakan fatwanya, mana dalilnya, apa pertimbangannya. Ini agama, tidak boleh kita berbicara sesuka kita, setinggi apapun title kita, tidak boleh kita berbicara sesuka kita. Halal dan haram murni haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita, kewajiban kita menyampaikan. Sekalipun kita sendiri yang menyampaikan yang mungkin tidak mengikutinya, belum mampu mengikuti hukum Allah, hak paten Allah tidak boleh diubah-ubah. Sekalipun yang berceramah, dia termasuk yang kena hukum itu. Hukum Allah, hak paten, tidak boleh diubah-ubah. Siapapun, ya, madrunya, hadirinya, ya, tetap hukum Allah tidak boleh diubah-ubah. Tidak boleh menjaga perasaan manusia, akhirnya kita ubah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nyoku pegah hukum riba, hana pahit agak, iku rau kena urung main ngeriba. Mami singah ceramah, iku PSK, kiban. Sampai-sampai saya disebutkan kepada saya, oleh seorang teman, di sebuah tempat yang di Indonesia tadinya legal untuk prostitusi yang sekarang sudah ditutup. InsyaAllah semua orang tahu. Ya, yang ada di Pulau Jawa. Yang sekarang sudah ditutup. Itu malam Jumatnya, PSK itu ada kajian yasinan. Ada kajian, ditanyakan, bagaimana ama perbuatan kami ini? Dijawab, enggak apa-apa. Yang penting memenuhi syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Kiba orang zina, ikhlas. Syarat yang kedua, niat kalian untuk menafkahi diri kalian, anak kalian, dan menafkahi batin orang lain. Syarat yang ketiga, tidak boleh menculik suami orang. Setelah selesai, dia biarkan pulang. Kecuali mau nikah dengan cara syar'i. Kalau demikian, boleh katanya. Mami orang yang pipih agama, bereh dat. Cukup bereh. Nyona gure lagi, bereh dat. Kan bereh dat. Prostitusi jut. Makanya agama Syiah banyak diikuti oleh orang. Hai kibah, hai ikuti mut'ah jut, barang Iran. Orang yang paling banyak, yang banyak dua uang, paling cepat ikut ajaran Syiah. Pahit pegah sabah mutang, jut mut'ahnya, kawin kontrak. Hana bereh? Ha? Peng ripru, peng suum cukup jai hodaba. Ini fatwa, makanya kata Imam Malik tadi. Seperti itu cara beragama. Kalau kita beragama seperti kaedah Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Bukhari katakan tadi yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis, kita ini hidup berprinsip. Berprinsip hidup kita. Hanai tarik-tarik lagi kameng, kena kedih tarik. Berprinsip beragama ini. Tidak berubah-ubah. Berubah pun karena prinsip. Berubah pun karena dalil yang kita tahu. Yang sebelumnya tidak kita ketahui. Jelas ya? Sebagai contoh, sebagian orang menyatakan ikut aja yang paling banyak mayoritas manusia, ya kan? Kan begitu. Kita jawab ini keliru dari beberapa sisi, secara ilmiah dan secara logika. Secara ilmiah mayoritas bukan sumber hukum, karena sumber hukum adalah Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi. Cabang dari itu ijma dan qiyas yang sahih, dan tidak ada satupun empat mazhab yang menyatakan beragama boleh mengikuti mayoritas manusia. Silakan buktikan mengikut Imam Syafi'i, mazhab Hambali, Hanafi, Maliki. Tidak ada satupun dari mereka yang menyatakan ikuti saja mayoritas manusia, mayoritas masyarakat. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang kita dalam banyak ayat Al-Qur'an mengikuti mayoritas wa intu tiaktharama fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau engkau beragama mengikuti mayoritas manusia, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah dan ayat-ayat yang lain. Dan secara logika pun itu bukan hal yang terpuji. Sebagai contoh, tanya di Indonesia rata-rata mazhab kebanyakan Syafi'i, kan demikian, tapi dalam tanda kutip. Kenapa? Karena bud atau kubu nyangkan mazhab Syafi'i. Beh, dengar begat. Bud atau kubu nyangkan mazhab Syafi'i. Rukuk pikan mazhab Syafi'i. Yang pun makruh rukuk. Mantah mazhab Syafi'i. Ya. Ihram di Jeddah itu bukan mazhab Syafi'i. Seluruh mazhab sepakat yang nama ihram haji dan umrah harus dari miqat. Ya, dia lewat miqat sudah dalam keadaan ihram, walaupun sebelum miqat, lewat miqat boleh, tetapi kalau lewat miqat sudah harus dalam keadaan ihram. Nah, kalau dia ihram di Jeddah, dia sudah lewat di alam-lam di atas pesawat. Dia harus bayar dam. Dan kalau mampu balik, dia harus kembali lewat darat ke alam-lam, ulang dari awal miqatnya. Siapa yang berpendapat demikian? Ini ngaku Syafi'i ya. Ya. Dan yang lain-lainnya. Baik, kalau kita ikuti mayoritas, okeylah. Kita ada dapat tugas ke Maroko. Maroko mazhab Maliki dia yang kong. Ya. Belen uke merpak tugas ke dia Uborma. Ide Hanafi. U India, u Bangladesh. Ide Hanafi. Lihnya merpak tugas u Timur Tengah. Ide Hambali. Kapaya gantau-gantau mazhab. Yang nam belen pet boh mazhab. Nyo agama lagi kan? Nyo cara agama lagi kan? Secara logika, nyo cara agama lagi kan? Ya. Tajawa Maroko, apa yang ikut Maliki? Mayoritas ide Maliki. Ya, Maliki ya, kalau salat mereka irsal. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak sedekap. Dan Syiah juga ada yang berpendapat itu. Tapi tidak semata-mata ada yang irsal langsung anda fonis Syiah. Terkadang itu bukan Syiah di Masjidil Haram. Tetapi dari orang Maroko. Yang bermadhab Maliki. Imam Malik berpendapat tidak ada puasa 6 Syawal. Ya. Imam Malik, Imam Hanafi tidak baca basmalah. Sir tidak, jahar pun tidak dalam Al-Fatihah. Dalam solat sir, dalam solat jahar, basmalah tidak dibaca. Tidak disir dan tidak dijahar. Apa yang gantau mazhab teruk gede? Kalau kaedahnya di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung tinggi. Itu kaedah politis, bukan kaedah agamis. Itu kaedah politis, bukan kaedah agamis. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung tinggi. Mamiya tengah nedang di Iran, pujud mut'ah. Bumi Iran, bumi mut'ah. Di situ langit dijunjung tinggi, kapaya ikut mut'ah. Maka Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Hambali mendidik kita seperti ikut dalil. Nanya ke ulama pun disyarat oleh Allah agar kita minta penjelasan yang ilmiah, bukan sekedar kiban jawaban, menang jawab tak ikut aja, enggak. Allah katakan dalam Al-Qur'an, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Apakah enggak ada lanjutannya? Ada lanjutannya. Apa lanjutannya jamaah? Bil bayyinat. Maka bertanyalah kepada ulama kalau kalian tidak tahu. Sekedar itu enggak, Allah teruskan. Bil bayyinat, dengan penjelasan-penjelasan ilmiah. Hayu ratib kan enggak? Gat pak ni cok dalil yang gure tirbe. Tirbe ratib ni belo bayam matang ipatai lima ribe ni belo bayam. Tu meratib tirbe ni jok Allah. Pak ni cok yang dalilnya. So yang kali pubutnya. Mazhab dah yang kali pubutnya. Cip tengok tiga. Miona dalam tabah mazhab dari put bawah mazhab yang nak pubutnya. Ilo-ilong kuikutnya. Jelaskan. Baik dah hai kali ke jawab dia gerak pegai kurena. Kabele. Ya ada tu. Na ke pegah lu tayang pada dalil. Nyo ayat, nyo hadis. So yang kali pahami ayat dan hadisnya untuk pemahaman lagian. Jelas. Jadi kita beragama berprinsip. Seperti itulah pendidikan yang diberikan oleh empat mazhab kepada murid-murid mereka dalam beragama. Jelas ya? Ayat hadisnya jelas, ucapan mereka juga sangat ilmiah. Ini muqaddimah untuk penjelasan fikih siam. Waktu sudah habis. Minggu depan masih ada kajian? Masih ya? InsyaAllah minggu depan kita bahas secara ini. Saya ada 5 menit lagi, saya persilahkan jika ada kritikan, masukan atau kayak yang lainnya. Baik. Baik, kalau demikian kita sekarang membahas tentang penentuan satu Ramadan ya. Perlu diketahui, penentuan Ramadan ini salah satu dari pembahasan syariah. Kalau demikian berarti sumber pembahasan pun harus syariah. Berikut ini beberapa hadis yang menerangkan kepada kita tentang penentuan Ramadan. Yang pertama, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi bersabda, "Idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'tiru fa in ghumma 'alaykum faqduru lahu." Wa fi riwayat Muslim, "Faqduru lahu 30." Wa fi riwayat ukhra, "Fa'kmilul 'iddata 30." Apabila kalian telah melihat bulan hilal, maka berpuasalah. Maksudnya hilal Ramadan. Dan jika kalian telah melihat bulan hilal, maka berbukalah. Maksudnya hilal Syawal. Apabila mendung sehingga hilal tak terlihat, maka sempurnakan bulan tersebut menjadi 30 hari. Hadis ini jelas menerangkan kepada kita sumber penetapan satu Ramadan atau bulan yang lainnya, satu Syawal, adalah dengan ru'yah. Dengan ru'yah, melihat. Kalau ru'yah, baca-baca. Beda ya? Ru'yah. Ini hadisnya jelas Bukhari Muslim. Ayat juga jelas dalam Al-Baqarah. Saya kira hampir semua Muslim pernah mendengar ayat itu, apalagi di bulan Ramadan. Faman syahida minkum syahra fal yasum. Dan barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, dia sendiri yang menyaksikannya atau kaum muslimin yang lainnya dari orang-orang terpercaya. Kadang di masa Nabi ketika ada orang yang datang menyatakan dia melihat Syawal, maka Nabi menyatakan sumu li ru'yati, puasalah kalian karena dia telah melihat hilal. Jelas ya? Ini masuk ke dalam pemahaman ayat tadi. Ini ayat, ini hadis menerangkan kepada kita bahwa penetapan satu Ramadan, satu Syawal adalah ru'yah, bukan dengan cara yang lain. Dan ini pembahasan agama. Lalu bagaimana tentang penetapan satu Ramadan dengan cara hisab? Saya tidak mau mengeluarkan statement pribadi saya. Mari kita simak penjelasan ulama Islam dan akan saya bacakan dari Fathul Bari. Ormas mana yang pertama kali menggunakan cara hisab? Sekte mana yang pertama kali menggunakan cara hisab dalam menentukan Ramadan? Jelas ya? Tadi telah kita ketahui ayat dan hadis bahwa penetapan satu Ramadan dengan lihat bulan hilal. Dengan lihat hilal. Berikut ini Ibnu Daqiq Al-Id, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dalam syarah Al-Umdatul Ahkam, Ihkamul Ahkam. Kata beliau, "Alladhi aqul, yang saya tegaskan, innal hisaba la yajuzu an yu'tamana 'alaihi fi shaum," bahwa cara hisab tidak boleh dijadikan sandaran dalam berpuasa. Siapa yang menyatakan jemaah? Dengar begak ben pegah lung yang pegah ba. Saya tidak mengeluarkan statement dalam hal ini. Saya akan uraikan penjelasan ulama Islam tentang hisab. Ini Ibnu Daqiqil 'Id. Ibnu Daqiqil 'Id. Jika saya tidak salah ingat, beliau hidup di tahun 700 Hijriah dan beliau pernah bertemu dengan Ibnu Taimiyah sedang tawaf di Ka'bah. Kata beliau bahwa hisab tidak bisa dijadikan sebagai pegangan dalam masalah puasa, yaitu melihat ya keberadaan bulan disinkronkan perjalanan bulan dengan matahari sesuai dengan ilmu mereka ahli astronomi ya al-munajimun fa in qaddimuna syahr bil hisab ala ru'ya bi yum aw yawmin, karena menggunakan cara hisab itu seringnya lebih cepat 2 hari atau 1 hari dan menggunakan cara hisab dengan begat ya imunu daqiqil id ya yang berkata ihdatsu syar'in adalah mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama Allah yang tidak dibenarkan oleh Allah, kata beliau. Ihdatsu syar'in lam ya'zan bihillah, yang menggunakan cara hisab mereka adalah orang-orang yang menciptakan syariat baru yang tidak dibolehkan oleh Allah. Siapa yang berkata demikian jamaah? Ibnu Daqiqil Ain. Long kuma cuma kubaca surai becut. Ya? Siapa yang vonis? Ibnu Daqiqil. Sekarang Ibnu Battal. Ibnu Battal ulama besar dalam syariat dalam kitab beliau As-Subul. Kata beliau fil hadis daf'un mura'atu munajimin. Hadis-hadis di atas masalah ru'yah tadi ini membatalkan pendapat ahli astronomi dalam penentuan satu Ramadan. Wa innama mu'awal alihi ru'yatul hilal, yang menjadi patokan dalam penentuan satu Ramadan adalah melihat hilal, bukan dengan hisab. Wa qad nuhina 'anit takalluf, dan kita dilarang dalam beragama dengan memberat-beratkan diri, karena ilmu astronomi enggak semua orang tahu. Tapi kalau ru'yah hilal, semua diajak ke titik-titik hilal, lihat semua orang bisa lihat, kecuali dia buta. Ya. Sekarang berikut ini ucapan Ibnu Bazizah. Ibnu Bazizah juga dinukilkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Beliau menyatakan tentang hisab, wa madhhabun batil, itu madhab yang batil, kata beliau. Wa qad nahati syariah bil khawdhi fi'lan min nujum, Allah melarang kita untuk mempelajari ilmu astronomi. Li'annaha hadatsun wa takhmisun, karena dia adalah ilmu yang meraba-raba, laisa fiha qat'un, tidak ada kepastiannya. Berikut ini Imam Sunani. Imam Sunani yang hidup pada abad ke-12 di negeri Yaman. Ya, ulama yang menegakkan sunnah di negeri Yaman pada abad ke-12. Yang mensyarah Bulughul Maram dan menjadi subul salam. Mari kita dengar penjelasan beliau tentang hisab. Ya. Kata beliau, "Wal jawabul wadih 'alaihim." Jawaban yang tepat untuk mereka yang menggunakan cara hisab, bahwa Nabi telah bersabda, "Inna ummata ummah ummiyah la naktubu la nahsub." Kita ini umat yang ummi, tidak mampu menulis dan tidak mampu hisab. Asyhar wahakadha wahakadha, bulan itu 29 atau 30. Tidak kurang 29, tidak lebih dari 30. Ya'ni tamami 30, yakni sempurna 30 hari, tidak digunakan cara hisab. Berikut ini ulama dari India, Siddiq Hasan Khan. Siddiq Hasan Khan. Ini juga hidup pada abad ke-12 Hijriah. Ulama yang menegakkan sunnah di negeri India. Ya, Siddiq Hasan Khan. Dalam kitab beliau Rawdatun Nadiyah Fikih, kata beliau, "Wattawqit fil ayyam wasyuhur bil hisab lil manazil al-qamari bid'atun biittifaqil ummah." Menggunakan cara hisab dalam menentukan bulan dan hari dengan mengikuti perjalanan bulan, ini adalah sebuah kebid'aan menurut kesepakatan seluruh ulama Islam. Siapa yang menyatakan jemaah? Siddiq Hasan Khan, ulama India. Ulama India, kau ulama Wahabi, mungkin dia pegang Timur Tengah kayak pegang ulama Wahabi. Nyo dari India, ulama Islam dari India. Di abad ke-12, yang menegakkan sunnah di negeri India di abad ke-12. Siddiq Hasan Khan. Sekarang juga Komite Fatwa Tetap Saudi Arabiyah juga menyatakan hal yang sama. Seperti di atas tentang hisab. Ada yang menyatakan bahwa ada seorang ulama tabi'in yang berpendapat demikian, yaitu Mutarrif bin Abdullah dan Ibnu Qutaybah. Maka Ibnu Abdul Bar menjawab bahwa ini tidak benar, tidak sahih dari mereka. Yang terakhir, mari kita simak siapa yang pertama kali menggunakan cara hisab dalam menentukan dalam Ramadan sepanjang sejarah ini. Kita simak ucapan Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau mensyarah hadis nahnu la naktub wa la nahsub. Kita umat yang ummi, tidak mampu menulis dan tidak mampu hisab. Kata beliau, wa qad dhahaba qaumun ila ar-ruju'i ila ahli taysir fi dhalika wa hum rawafid. Sungguh telah ada sebagian mereka dalam menentukan puasa Ramadan satu bulan dan hari dengan cara hisab melihat perjalanan bulan, matahari dan bintang, yaitu mereka Ar-Rafidhah, Syiah Rafidhah. Inilah sekte pertama kali menggunakan cara hisab dalam menentukan puasa Ramadan, Syiah Rafidhah. Siapa yang menyatakan demikian? Ibnu Hajar Al-Asqalani, syarah Sahih Bukhari Fathul Bari. Sudah saya beri tanda. Ayat hadis sudah jelas. Pendapat ulama Islam sudah jelas. Masihkah kita mempertahankan ketetapan ormas? Apakah ketetapan ormas kita lebih tinggi daripada ketetapan Allah dan Rasulnya? Sebuah perkara sepakat seluruh ulama Islam memvonis cara hisab adalah cara yang bidah menurut kesepakatan seluruh ulama Islam. Hisidik Hasan Khan. Dan Ibnu Hajar menyatakan yang pertama kali menggunakan cara hisab adalah sekte Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah seperti Bashar Hasad, seperti Iran Khomeini. Syiah Rafidhah, kata Syekhul Islam, akfar minal Yahudi wan Nasara. Mereka lebih kafir daripada Yahudi dan Nasaran. Mereka lah yang pertama kali sekte besar yang mengatasnamakan Islam yang menggunakan hisab dalam menentukan Ramadan. Ada yang berdalil banyak kok ayat tentang hisab dalam surat Al-Isra, wa lita'lamu adada sinina wal hisab, agar kalian mengetahui jumlah bulan dan hisab. Juga ayat-ayat yang lain dalam surat Yunus. Maka jawabannya, kata para ulama, tidak ada satupun ulama Islam yang memahami ayat ini sebagai dalil bahwa sumber penetapan Ramadan cara hisab. Ayat ini dipahami dengan ayat lain. Allah telah menyatakan dalam Al-Baqarah, yas'alunaka anil ahillah, mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Qul hiya mawaqitu linnas, katakanlah hilal itu adalah waktu penetapan haji dan puasa. Ya. Adapun ayat tentang hisab dalam surat Yunus, dalam surat Al-Isra, sekedar Allah menyatakan, ya kalian bisa menghitung. Allah tidak menyatakan agar kalian bisa menetapkan satu Ramadan dengan cara hisab. Jelas ya? Ada juga yang beralasan, lalu kalau enggak boleh hisab, bagaimana dengan waktu salat yang kita pakai sekarang ini secara abadi? Ini jawaban yang tidak ilmiah. Jawaban kita, siapa yang menjadikannya sebagai sumber waktu salat? Cuma kita di Indonesia. Di luar Indonesia enggak ada yang menggunakannya. Di Arab enggak? Syinqiti, Imam Syinqiti dalam tafsir Adwa'ul Bayan mengingkari menggunakan waktu abadi tersebut. Hanya saja dia membantu lebih mendekatkan. Lebih mendekatkan. Kedua, jawaban kedua, solat dengan puasa beda. Solat berkaitan dengan matahari. Ya kan? Sedangkan puasa berkaitan dengan hilal. Beda matahari dengan hilal. Baik. Kemudian kalau Ramadan sedikit terlambat, fatal. Rupanya dia terlambat satu hari atau cepat satu hari. Tapi kalau sholat, azan cepat 15 menit. Antara azan dan iqamah ada sekian menit. Begitu dia sholat, waktunya sudah masuk. Kan begitu, andai kata azannya di luar waktu. Kedua, puasa adalah ibadah tersendiri. Sholat ibadah tersendiri. Kok bisa dikiaskan? Jelas jamaah, apakah kita masih mempertahankan ketetapan penetapan ormas? Setelah mengetahui penjelasan Al-Quran dan Hadis dan kesepakatan seluruh ulama Islam dan ucapan Ibnu Hajar tadi bahwa yang pertama kali menggunakan metode hisab adalah Syiah Rafidhah. Mohon maaf, ini kebenaran, saya harus menyampaikannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.